السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. آيات بريكتني dari سورة البقرة yaitu 254 atau yang ke-254. Allah berfirman: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوما لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah sebelum datang kepada kalian hari yang tidak ada padanya jual beli, tidak ada kawan setia, enggak ada syafaat. Dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Berkata Syekh Sa'd rahimahullah, "Wa hadza min lutfillahi bi'ibadihi an amarahum bi taqdimi syai'in mimma razaqahumullah." Ini dari kelembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Di mana Allah perintahkan mereka untuk mengeluarkan sesuatu dari apa yang Allah rezekikan pada mereka. Min sadaqatin wajibatin wa mustahabbah. Yang dimaksud dengan infak di sini, anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah dari rezeki yang aku berikan pada kalian. Maknanya mencakup dua perkara. Bisa sedekah yang wajibah, bisa sedekah yang mustahabbah. Yang wajib adalah yang zakat. Adalah perkara yang wajib. Apakah sedekah zakat yang wajib dalam bentuk harta benda? Setiap orang yang memiliki harta sudah mencapai nisabnya dan sudah lewat satu haul, maka dia harus mengeluarkan 2,5% dari hartanya, emas atau peraknya, atau pengganti dari emas dan perak, yaitu uang. Kalau nilainya sudah di atas nisab. Di antara para ulama menyatakan 98 gram emas nilainya, dan sudah lewat satu haul, 12 bulan, maka dia terkena kewajiban, wajib mengeluarkan 2,5%. Adapun yang mustahabbah adalah semua yang dikeluarkan karena Allah, untuk Allah, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka itu infak. liyakuna lahum dakhran wa ajran muwaffaran fi yawmin yahtaju fihi al-'amilun ila mithqali dzarratin min al-khair. Karena kasih sayang Allah, Allah perintahkan di awal pertama, masih di dunia, sudah diingatkan, bersedekahlah. Sebelum datangnya nanti, satu hari yang tidak bermanfaat lagi jual beli, dan tidak bermanfaat pertemanan, tidak bermanfaat pula syafa'ah. Karena pertemanan saat itu sudah tidak sama dengan apa yang ada di dunia. Saat itu semua orang memikirkan dirinya sendiri. Nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Maka jangan harap ada temannya yang mau membantu. Jangan harap ada kawan dekat yang akan menolong. Jangan harap. Masing-masing dengan urusannya sendiri-sendiri. Qala, maka sebelum datang hari itu, hendaklah kalian bersedekah, kata Allah Subhanahu wa taala. Liyakuna lahum dakhran, agar dia punya simpanan. Dakhirah adalah bekal atau simpanan. Wa ajran, pahala. Muwaffaran, yang sangat banyak. Fi yaumin yahtaju fihi al-amilun ila mithqali dzarrah. Di satu hari yang seorang beramal sangat berharap mendapatkan atau memiliki kebaikan walaupun sebiji dzarrah. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Fala bay'a fihi walau iftada al-insanu nafsahu mil'al ardi dhahaba liyaftadi bihi min 'adhab yawm al-qiyamah ma tuqabbala minhu. Di hari yang tidak bermanfaat harta benda. Kalau sekarang kita sedekahkan bermanfaat, ada catatannya yawm al-qiyamah. Kita mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, ada catatannya yawm al-qiyamah, akan menolong dia yawm al-qiyamah. Tetapi kalau dia mati dalam keadaan tidak berinfak, maka harta bendanya tidak ikut ke akhirat. Diwariskan, dibagi waris, dan entah dipakai untuk apa oleh mereka. Tidak dibawa mati. Maka walaupun orang kaya tidak bisa berkata saat itu, aku tebus diriku supaya selamat dari api neraka dengan seluruh hartaku. Tidak bisa. Walaupun sepenuh bumi, tidak bisa. La yanfa'u malun wala banun. Saat itu tidak bermanfaat harta benda, tidak bermanfaat pula anak-anak. Walau iftadal insan nafsahu bimil al-ard. Walaupun seseorang menebus dirinya dengan harta sepenuh bumi emas. Mil al-ardi dhahaba. Liyabtadiya bihi min azabi yawmil qiyamah. Untuk menebus dirinya dari azab Allah yawmil qiyamah. Ma tuqubila minhu, tidak akan diterima. Walam yanfa'hu khalilun wala sadiq. Juga harapan kedua, ada teman baik. Tenang aja, saya punya orang soleh dekat dengan saya. Tak bisa. Lam yanfa'hu khalilun wala sadiqun. Tidak bermanfaat pula khalil, teman dekat. Sadiq, kawan. Wala biwijahatin wala bisyafa'ah. Tidak bisa memberikan bantuan. Tidak dengan syafaat, tidak pula dengan bantuan ucapannya atau dengan bantuan pembelaannya, tidak bisa. Termasuk anak-anak. Tidak akan bisa membantunya. Termasuk suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya. Semuanya terputus ketika itu. Likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Allah sudah gambarkan, yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari itu manusia lari, yafirru min akhihi, dari saudaranya, enggak peduli dengan saudaranya. Wa ummihi wa abihi, enggak peduli dengan bapaknya dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, atau istrinya dan anak-anaknya. Yafirru minhum, lari dia. Diriku, diriku, aku enggak urus. Ikhwan ibn a'azakumullah, baru kedahsyatan musibah tsunami di Aceh. Wallahi diceritakan oleh beberapa kawan kita. Demi Allah ya Ustaz, saya waktu itu gak mikir anak, gak mikir istri. Terus terang saja. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini baru dunia. Lari sendiri dia. Setelah dia selamat, baru mikir istriku, anakku. Yaumaidin sya'nun yughni, saat itu masing-masing memikir dirinya. Itu baru kedahsyatan bencana tsunami. Bagaimana kedahsyatan yaumul qiyamah? Yaumul hisab. Ketika mereka menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka di mahsyar, sangat dahsyat. Dan Allah gambarkan, yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari ketika seorang lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, lari dari istrinya, lari dari anaknya, lari dari semua manusia. Apalagi kawan. Ibunya saja dia gak peduli. Anaknya dia gak peduli. Istrinya dia gak peduli. Harapan harta bisa menolong, Allah katakan la yanfa' malun. Harapan anaknya, Allah lanjutkan wala banun, tidak pula anak-anaknya. La yanfa'u khalilun wala sadiqun wal biwajah wala bi syafa'ah wa huwa al-yawm alladhi fihi yukhsaru al-mubtilun. Hari itu adalah hari di mana orang-orang ahlul batil pasti akan merugi dan pasti akan menyesal. Wa yasul al-khizyi 'ala adh-dhalimin, dan pasti akan terjadi kehinaan, kerendahan bagi orang-orang yang zalim. Menyesal mereka, merasa kecil, merasa enggak punya apa-apa. Aku enggak punya amalan apapun yang bisa aku andalkan. Salatnya enggak ada nilainya. Qumu ila salat qamu kusala. Salat yang malas, enggak ada isinya. Mengandalkan sedekah enggak pernah sedekah. Mengandalkan puasa dia tidak berpuasa. Mengandalkan apa dia? Orang-orang zalim ini. Harta tidak bermanfaat. Saudara enggak ada ketika itu saling tolong-menolong, masing-masing mementingkan dirinya sendiri. Wa humul ladzina wada'u asy-syai' fi ghairi mawdi'ihi. Siapa orang yang zalim? Yang Allah sebutkan dalam ayat ini, wal kafiruna humud zalimun. Orang-orang kafir itu orang-orang zalim. Apa makna zalim? Humul ladzina wada'u asy-syai' fi ghairi mawdi'ihi. Orang-orang zalim adalah orang-orang yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Fatarakul wajib min haqqillah, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang merupakan hak Allah, itu zalim. Meninggalkan kewajiban-kewajiban yang merupakan hak ibadihi, hak para hamba, itu juga zalim. Wa ta'dul halal lil haram, melampaui batas halal kepada yang haram, itu juga zalim. Wa 'azam anwa'u dhulm, dan sebesar-besar jenis kedzaliman adalah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, yaitu wad'ul ibadah allati yata'ayyan an takuna lillahi fayusrifuha al-kafir ila makhluqin mithlih. Karena orang yang zalim berbuat kesyirikan, meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Allati yata'ayyan an takuna lillah, yang seharusnya sudah jelas untuk Allah. Fayusrifuha al-kafir ila makhluqin mithlih. Ternyata si kafir ini memberikannya, meletakkan ibadah tadi kepada makhluk, makhlukin mislih, kepada makhluk sejenis dia sendiri. Oleh karena itu orang kafir yang paling zalim. Allah katakan wal kafiruna humud zalimun. Yang namanya hak Allah harus diberikan pada Allah Ta'ala, yaitu beribadah kepadanya dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hak Rasul untuk diikuti, ittiba kepadanya dengan tidak merubah, tidak mengganti, tidak menambah. Itu hak Rasul. yang harus kita penuhi, harus kita muliakan, kita tinggikan. Itu juga hak Rasulullah SAW. Maka kalau dia mencercanya, menjatuhkannya, atau merendahkan Rasulullah, berarti dia zalim. Atau beribadah pada selain Allah, berarti dia zalim. Demikian pula yang halal, silakan ambil, makanlah dan minumlah, silakan khudhu. Tinatakum inda kulli masjid, silakan. Yang haram, jangan. Ini makna haram. Jangan kalian ambil, ini tidak boleh. Jangan kalian makan. Maka siapa yang mengerjakan perkara yang haram, mengambil yang haram, berarti dia zalim, tidak meletakkan pada tempatnya. Ini yang halal. Allah SWT berikan yang halal buat kalian. Justru yang halal ditinggalkan, dia ambil yang haram. Ada zalim, ini juga zalim. Fa ayyuha a'zham, mana yang paling besar di antara kezaliman-kezaliman ini? Yang paling besar adalah meletakkan ibadah kepada selain Allah. Yang paling besar dari kezaliman adalah memberikan ibadah yang merupakan hak Allah kepada selain Allah SWT. Dan hukumnya kafir. Berarti orang kafir adalah orang yang paling zalim karena dia meletakkan ibadah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah na'azakumullah. Maka sebaik-baik orang kafir adalah tetap orang jelek. Tapi dia baik, membantu tetangga, membantu orang miskin, menolong. Iya, tetapi dia tidak memberikan yang lebih penting, lebih tinggi, lebih utama dari itu, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia orang yang zalim, sezalim-zalimnya. Dia memberikan hak manusia, tetapi tidak memberikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini qulun a'azakumullah, jangan lupa. Jangan sampai kita tertipu dengan zahirnya orang-orang tersebut. Kayaknya orang yang paling baik sedunia. Padahal dia orang yang paling zalim karena dia kafir. Menghinakan Allah. Merendahkan. Mengatakan Allah punya anak. Mengatakan Allah punya istri. Mengatakan Allah berbuat sesuatu yang tidak layak baginya. Astagfirullah. Astagfirullah. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Ikhwan fillah na'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kama qala ta'ala, sebagaimana Allah juga berfirman, inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آيات yang أعظم آية. آيات yang dijuluki dengan أعظم آية في كتاب الله. آيات yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Ayat ini yang akan kita bahas. Berkata Syekh Sa'd rahimahullah, "Hadhihi al-ayah al-karimah a'zamu ayatil Qur'an." Ayat ini merupakan seagung-agung ayat dalam Al-Qur'an. "Wa afdaluha wa ajalluha," yang paling afdalnya, yang paling tingginya, yang paling mulianya. "Wa dzalika limashtamalat 'alaihi minal umur al-'azimah." Yang demikian karena apa yang terkandung di dalamnya dari perkara-perkara yang besar. Wasifatil karimah, dan sifat-sifat Allah yang mulia. Khamilna a'azakumullah. Kata para ulama, inna syarafal ilm, sesungguhnya keutamaan ilmu berkait dengan syarafil ma'lum. Ilmu itu keutamaannya berbeda-beda. Tergantung apa yang dipelajari. Kalau dipelajarinya perkara yang mulia, maka ilmu itu ilmu yang mulia. Kalau dipelajarinya perkara yang remeh, kecil, rendah, ya ilmu itu ilmu yang rendah. Saya punya ilmu, mau tak ajari kamu, sini. Oh, saya mau. Caranya mengikat karet gelang. Ya. Rendah sekali itu ilmu itu. Untuk apa? Kami tidak membutuhkannya. Tetapi ketika agak tinggi sedikit, maka ilmu tadi semakin berharga, semakin mulia. Maka dikatakan inna syarafal ilm bi syarafil ma'lum. Keutamaan ilmu itu tergantung dengan keutamaan yang dibahas. Baik, berarti yang paling tinggi ilmu apa? Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Karena yang dibahas yang maha mulia. Yang dipelajari adalah sifat-sifat Allah yang maha agung. Oleh karena itulah ayat ini menjadi ayat yang paling mulia karena yang dibahas di dalamnya tentang Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ada perintah-perintah di dalamnya? Ada larangan-larangan di dalamnya? Tak ada. Ada fikih? Bagaimana cara salat? Bagaimana cara puasa? Tak ada. Tapi dikatakan a'zamu ayatin fi kitabillah. Mengapa? Karena yang dibahas tentang sifat Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Yang maha hidup lagi berdiri sendiri. Yang enggak pernah dikenai rasa kantuk dan tidak pernah tidur. Dan miliknya lah seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya tanpa izinnya? Dialah yang mengetahui apa yang ada di belakangnya dan apa yang ada di hadapannya. Wala yuhayutuna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa', dan enggak akan ada yang bisa meliputi sedikit pun dari ilmunya kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, dan kursinya meluasi langit dan bumi, sangat besarnya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak ada yang bisa menjaga keduanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal aliyul azim. Khana bin na'azakumullah. Kursi itu disebutkan dalam riwayat yang sahih maudhi'u rijlihi. Kursi ini adalah tempat kakinya Allah Subhanahu wa taala, dan kaki Allah tidak sama dengan makhluknya. Baru maudhi' qadamihi Subhanahu wa taala, maudhi' qadamihi luas seluas langit dan bumi. Jangan bertanya tentang bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah Maha besar. Allah Maha besar. Kursinya saja sudah wasi'as samawat wal ard. Seluas langit dan bumi, bukan seluas satu langit, seluas langit-langit dan bumi seluruhnya. Itu kursinya. Arasy-nya lebih besar. Akhwani min na'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan, disebutkan di sini oleh Syekh Sa'd rahimahullah bahwa ayat ini ayat yang agung karena yang dibahas di dalamnya tentang sifat-sifat Allah yang maha agung. Falihadza katsuratil ahadits fit targhib fi qira'atiha waj'alaha wardan aw wirdan lil insani fi awqatihi sabahan wa masa'a. Oleh karena itu sangat banyak hadis-hadis yang menganjurkan untuk menghafal ayat ini dan membacanya sebagai zikir, sebagai wirid. Qira'atiha wa ja'alaha radwirdan lil insan, disuruh untuk dibaca pagi dan sore sebagai wirid. Siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari, dia akan dilindungi oleh Allah dari syaitan sampai sore hari. Siapa yang membaca di sore hari akan terlindungi sampai pagi hari. Dan siapa yang ketika berbaring di pembaringannya mengucapkan dan membaca ayat kursi, maka dia akan dilindungi sampai pagi hari. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan ayat kursi. Wa inda naumihi, ketika pagi, ketika sore, wa inda naum, dan ketika tidur. Wa adbari salawat, bahkan dianjurkan pula setelah sholat. Setelah zikir yang diajarkan, dibaca ayat kursi. Setelah sholat al-maktubat. Fa akhbara ta'ala an nafsihi al-karimah, di dalam ayat ini Allah khabarkan tentang dirinya yang maha mulia, La ilaha illahu. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Mana ilah adalah al-ma'bud, yang diibadahi. Itu terjemahan yang paling tepat. Kalau tidak ada Tuhan kecuali Allah, ya masih dibenarkan. Tetapi masih kurang jelas tiada Tuhan kecuali Allah. Apa makna Tuhan? Tetapi aslinya ilah maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Enggak ada yang layak diibadahi kecuali Allah. Ini sangat jelas. Ini terjemahan dari kalimat la ilaha illallah yang paling tepat. Mengapa demikian? Karena kalimat ilah itu dari masdar ilaha, dari aliha ya'lahu ilahatan, sama dengan kata bayak tubuh kitabatan, satu wazan. Alaha ya'lahu ilahatan, kata bayak tubuh kitabatan. Apa makna kitabah? Apa maknanya kitabah? Kata bayak tubuh menulis. Kalau kitabah, tulisan. Maka kitabah maknanya maktubun, yang tertulis. Sahih? Kata bayak tubuh kitabatan. Kitabatan maknanya maktub, yang tertulis. Kataba menulis, yaktubu sedang menulis, kitabatan penulisan atau tulisan. Tulisan itu yang ditulisnya. Maktub, tertulis. Maka aliha ya'lahu ilahatan maknanya maklum. Sebagaimana kitabah maknanya maktub, demikian pula ilaha maknanya maklum, yang diilahkan. Sedangkan makna aliha ya'lahu adalah abada ya'budu, ibadatan. Berarti makna makhluk yang diibadahi. Berarti terjemahannya, tidak ada yang berhak diibadahi. La ma'buda bihaq, dengan benar, kecuali Allah SWT. Enggak ada yang layak diibadahi kecuali Allah SWT. Maka jangan justru dibikin kabur. Kalimat tidak ada Tuhan kecuali Allah saja masih perlu penjelasan. Kurang jelas terjemahannya. Apalagi sebagaimana dikatakan oleh na'udzubillah, oleh orang-orang sesat dari kaum liberal, menyatakan gak ada Tuhan kecuali Tuhan. T kecil dengan T besar. Tambah kabur lagi. Alasan mereka, karena lafaz Allah itu asal katanya dari al-ilah. Al-ilah menjadi Allah. Berarti la ilaha illa al-ilah. Enggak ada Tuhan kecuali Tuhan. Hanya saja yang ini tanpa alif lam, yang ini pakai alif lam. Berarti enggak ada Tuhan kecuali Tuhan. Yang ini Tuhan besar, apa T-nya T besar. Ini adalah kebodohan di atas kebodohan. Walaupun secara tasrif, na'am. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa kalimat atau lafzul jalalah yang mulia Allah memang asal katanya dari al-ilah, itu ada hubungannya, betul. Tetapi maknanya bukan seperti tadi Tuhan T kecil dengan T besar, tidak. Maknanya bahwa Allah adalah nama dari zat yang memiliki sifat ilaha, sifat ketuhanan, sifat diibadahi, sifat disembah. Hanya Allah SWT. Dan itu sudah menjadi nama. Sudah menjadi ma'rifah. Bahkan a'raful ma'arif. Ma'rifah yang paling tinggi adalah lafaz jalalah yang mulia Allah. Ikhwani fillah na'azakumullah. Maka itu semua hanya pengkaburan-pengkaburan. Enggak ada Tuhan kecuali Tuhan. Itu membuat bingung dan pengkaburan. Sengaja memang. Mereka dibiayai untuk membuat bingung kaum muslimin. Mereka diberi sekian besar harta untuk membuat kaum muslimin jadi kufur. Ikhwani fillah na'azakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya sekolah di mana? Para dokter-dokter ini. Tanya. Di sini mereka akan menjawab. Kalau enggak Oxford, mana lagi? Chicago, mana lagi? Dari sana. Enggak ada yang kuliah kepada para ulama, belajar dari para ulama. Enggak ada. Bahkan belajar dari muslim aja, enggak ada. Rata-rata belajar dari orang kafir. Sudah cukup. Walhamdulillah, ahlus sunnah memiliki manhaj yang sangat jelas. Yaitu melihat siapa guru yang kita akan ambil pelajarannya. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu kalian. Mau ngambil ilmu orang ini, gurunya siapa? Gurunya orang kafir. Enggak layak sama sekali. Sehingga ketika mencari seorang guru yang kita akan mengambil ilmu agama, ingat, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya agama ini atau ilmu ini, agama itu sendiri, maka carilah dari orang-orang yang jelas, gurunya jelas, sumber ilmunya jelas, belajarnya dari mana jelas. Kalau tidak demikian, jangan coba-coba. Ini masalah agama, masalah yang berkait dengan akhirat yang kekal, surga atau neraka. Masalah selamat afiat. Jangan pakai main-main, jangan pakai coba-coba. Qala, kata Syekh, makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin siwa. Tidak ada yang diibadahi dengan kebenaran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa huwal ilahul haqq alladhi tata'ayyan an takuna jami'u anwa'il ibadah wa ta'a wa ta'allu lahu ta'ala. Dan dialah ilah yang benar, yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Yang sudah tertentu, sudah pantasnya seluruh bentuk-bentuk ibadah, ketaatan, penyembahan harus diarahkan kepadanya. Likamalihi wa kamali sifatihi, karena kesempurnaannya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Wa 'azimi ni'amihi, dan karena besarnya kenikmatan-kenikmatan yang diberikannya. Wa likaunil 'abdi mustahiqan an yakuna 'abdan li rabbih mumtathilan awamirahu mujtaniban nawahi, maka semestinya seorang hamba untuk menjadi hamba Allah, mempraktikkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Wa kullu ma siwallahi ta'ala batilu, adapun yang selain Allah semuanya batil. Sesembahan-sesembahan lain, ma'bud-ma'bud yang lain, semuanya batil selain Allah Subhanahu wa taala. Fa ibadatu ma siwahu batilah, maka beribadah kepada selain Allah adalah batil. Likauni ma siwallahi makhluqan, karena selain Allah adalah makhluk. Sebesar-besar ciptaan Allah, maka tetap makhluk. Sebesar-besar ciptaan Allah, tetap makhluk. Maka arsy Allah yang agung, yang disebutkan arsyun azim dalam Al-Quran, tetap makhluk. Malaikat yang paling mulia sekalipun seperti Jibril, juga makhluk. Nabi yang paling mulia sekalipun Nabi Muhammad SAW, tetap makhluk. Maka kaidahnya, ma siwallahi makhluqun, apa yang selain Allah adalah makhluk. Naqisan mudabbiran faqiran, ini namanya makhluk. Enggak ada yang sempurna. Yang namanya makhluk memiliki kekurangan-kekurangan. Dan jangan terburu-buru protes. Jangan terburu-buru protes kayak haula. Masa Nabi tidak sempurna? Langsung berkata begitu. Masa Nabi tidak sempurna? Sebentar, sabar. Jangan keburu emosi. Maknanya tidak sempurna, tidak seperti Allah Subhanahu wa taala kesempurnaannya. Allah tidak mati, sedangkan para anbiya mati. Malaikat juga mati. Bahkan malaikat pencabut nyawa akan mencabut nyawanya sendiri di akhirnya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jangan kemudian berkata dengan marah, dasar Wahabi, Rasulullah dikatakan tidak sempurna. Ikhwan fillah na'udzubikumullah. Sesempurna-sempurna makhluk adalah Rasulullah SAW. Tetapi ketika kita berbicara tentang apakah ada yang sempurna seperti Allah, tidak ada. Semua makhluk memiliki kekurangan. Sesuci-sucinya manusia, tetap dia makan, minum, buang air besar, buang air kecil. Itu semua kekurangan. Artinya tidak seperti yang maha suci. Tidak ada sama sekali kekurangan itu. Termasuk kekurangan adalah tidur dan ngantuk. Allah katakan tentang dirinya, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Apa ada para anbiya yang tidak tidur, tidak ngantuk? Ya, mereka kan manusia. Makanya, itu dimaksud. Itu yang sedang dibahas. Alaihimussalatu wassalam. Artinya mereka makhluk-makhluk yang mulia. Para anbiya adalah orang-orang yang dimuliakan, orang-orang pilihan, orang-orang istimewa, sesempurna-sempurna makhluk adalah mereka. Tetapi untuk dikatakan Tuhan, tidak. Karena mereka punya kekurangan-kekurangan yang sifatnya manusiawi. Makhluki. Artinya sifat makhluk. Allah SWT tidak punya kekurangan itu. Allah sebutkan satu persatu. Pertama Allah katakan, Hayyul Qayyum. Maha hidup. Yang lain akan ada matinya. Taib. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tidak ngantuk dan tidak tidur. Sedangkan yang lain ada ngantuk, ada tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Memiliki seluruh yang di langit dan di bumi. Siapa makhluk yang memilikinya? Tidak ada kecuali Allah SWT. Khana bin a'azakullah ila akhirihi. Maka dikatakan di sini, makhlukan naqisan mudabbiran faqiran. Makhluk yang memiliki kekurangan manusiawi, mudabbiran atau mudabbaran, diatur oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, faqiran, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala min jami'il wujuh, dari segala sisinya. Falam yastahiq syai'an min anwa'il ibadah, maka mereka tidak pantas sedikit pun untuk disembah. Nabiun mursal wa malakun muqarrab, tidak pantas disembah karena tidak memiliki kesempurnaan seperti Allah Subhanahu wa taala, tidak. Maka semua ibadah berikan pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk doa, karena itu adalah intinya ibadah. Ad-du'a'u huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka berdoalah kepada Allah, jangan berdoa kepada nabi. Doalah kepada Allah, jangan berdoa pada malaikat. Berdoalah kepada Allah, jangan berdoa pada makhluk manapun. Kepada Allah saja. Al-Hayyul Qayyum. Yang maha hidup, lagi maha berdiri sendiri. Tidak membutuhkan siapapun. Hadhanil ismanil karimani yadullani ala sa'iril asma'il husna. Dua nama yang mulia ini menunjukkan segala sifat-sifat dan nama-nama yang baik lainnya, mencakup seluruh nama-nama yang lain. Mungkin kita perlu mendefinisikan apa makna hidup. Ini orang mati, ini orang hidup, apa bedanya? Supaya tahu makna hidup saja, ini kita gak bicara tentang penyamaan. Apa bedanya? Kalau yang mati tidak melihat, tidak mendengar, tidak bergerak, tidak berperasaan, tidak tahu, tidak punya ilmu, tidak punya. Iya kan? Sedangkan yang hidup, dia bisa melihat, bisa berbicara, bisa mendengar, ada ilmu, bisa tahu ini, bisa tahu itu. Maka barakallahu fikum, dari makna hidup tercakup di dalamnya mendengar, melihat, berbicara, mengetahui, peka, dan lain-lainnya. Maka barakallahu fikum, walillahil mathalul a'la. Bagi Allah permisalan yang lebih tinggi, lebih sempurna. Kalau Allah dikatakan maha hidup, maka tentunya maha mendengar dengan pendengaran yang tidak terbatas, maha melihat dengan penglihatan yang tidak terbatas, maha mengetahui dengan ilmu yang tidak terbatas, maha sekian sifat-sifat yang lain terkandung dalam makna hidup. Masya Allah. Syekh Sa'di rahimahullah menyatakan bahwa dalam sifat hidup itu terkandung dalamnya sifat-sifat lainnya. Karena kalau tidak mendengar, tidak melihat, tidak berbicara, tidak punya ilmu, tidak tahu, itu namanya mati. Enggak hidup. Namanya hidup itu tahu. Yang namanya hidup bisa mendengar. Yang namanya hidup dia dalam keadaan punya iradah, punya kehendak. Masya Allah. Semua sifat-sifat itu menunjukkan Al-Hayy Al-Qayyum. Maka itulah sebabnya mengapa disebutkan oleh Allah langsung setelah la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Walaupun ini azablah, kasihan mereka-mereka. Orang-orang yang sesat dan bodoh. Yang menyatakan Allah tidak punya sifat. Allah tidak mendengar tetapi tidak tuli. Allah tidak melihat tetapi tidak buta. Allah tidak, Allah tidak, Allah tidak. Semua dikatakan dengan tidak. Berarti tidak hayyun dong. Berarti Tuhan yang kamu anggap itu tidak hidup. Itu bukan Tuhan kami. Tuhannya kaum muslimin Hayyul Qayyum, maha hidup. Makna maha hidup, mendengar, mengetahui, melihat, berbuat, berkehendak, menginginkan. Sekian sifat-sifat ini terkandung dalam makna hayyun. Allah taufiq wal afiyah. Wallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.